Bola kimai na ibale na biteni. Zambe oya Elia akitisa kimoto na etumbelo. Oh zambe oyo akangela kimopepe pe mopepe tosaki. Bongo mikakatano mingi ekoki kotungisa bomo yonai. Oh zala nzambe pona libotana dai. Zala nzambe pona bomo inangai mobimba. Zala nzambe pona ekolo nangai. Hallelujah. Nempumbu azimfu